Sai, ha? Nanti habis tu saya jangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukran lillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu muka melalui siaran Radio Republik Indonesia. Baiklah para pendengar yang berbahagia, pada saat ini dan pada pertemuan ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, maksudnya laki-laki atau sebahagian wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuzahunna, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, ayat ini sekali ini kita akan membahas ya, dan akan menjelaskan apa sebetulnya pandangan orang-orang ataupun masyarakat muslim dan muslimat ketika Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka yang penting yang menjadi catatan dalam ayat ini, banyak orang menafsirkan konteks ayat ini terbatas pada seorang laki-laki dan istrinya. Padahal itu tidak. Artinya ketika Allah berfirman ini, itu dikenakan adalah seluruhnya. Bukan laki-laki dan bukan suami istri saja, tapi seluruhnya. Jadi qawwam mengenai seorang ayah, qawwamun atas anak perempuannya, dan seorang laki yang qawwam atas saudara perempuannya. Padahal ayat ini berbicara tentang laki-laki dan perempuan secara umum. Begitulah gambarannya. Jadi bukan terbatas kepada suami istri. Itu yang perlu kita apakan. Ini garis umum. Jadi kalau ketika Allah berfirman, kalau kita pahami ini hanya sebatas suami istri, itu ayat ini seakan-akan pendek sekali pengertiannya, begitu. Jadi itu adalah pandangan atau pemahaman yang salah selama ini. Jadi menurut Mutawali Sa'rawi, dia mengatakan ini adalah secara umum tentang laki-laki dan perempuan, itulah mengena seluruhnya. Jadi ketika Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, apakah ayat ini memberikan keutamaan posisi pada laki-laki atau kebalikannya justru menjadi beban berat bagi wanita? Begitu. Makanya dalam pembahasan dalam pengkajian ini, Mutawali Sa'rawi akan menyimpulkan bahwasanya sebetulnya ketika Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu adalah sebetulnya laki-laki itu sebagai pelindung terhadap wanita. Jadi beban ya? Beban ya? Jangan ditafsirkan menjadi beban, kira-kira begitu. Oh, bukan beban. Begitu. Jadi dia. Rahmat itu. Jadi rahmat. Karena seperti ini, ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam melalui surat Taha 117, Allah berfirman, "Fakulna ya Adam in hadza aduwwun laka li jawali zawzika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Artinya, wahai Adam, fakulna, maka kami berkata, kata Allah, wahai Adam, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu dan istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu akan menjadi celaka. Jadi yang perlu ditarik dalam ayat ini, Allah berfirman, wakulna ya Adam, bukan kepada Siti Hawa yang diapakan ini. Karena tugas laki-laki itu adalah untuk mengayomi wanita, jadi melindungi wanita, jadi harus menuntut kerja keras supaya penderitaan itu berkurang apa yang dihadapi wanita tersebut. Jadi bukan artinya ini menjadikan beban bagi wanita, sebetulnya itu adalah beban sebuah beban rahmat, sebuah rahmat dia yang Allah berikan kepada kaum wanita. Kalau Ustaz Ardi lihat gimana itu Ustaz Ardi? Iya. Jadi kepemimpinan itu beban atau rahmat bagi laki-laki? Ya, dia merupakan di satu sisi menjadi beban. Aha. Begitu, beban apabila laki-laki itu tidak menjadi orang yang mengerti tentang tanggung jawab itu. Tetapi bagi orang yang memahami itu sebagai satu tanggung jawab, itu adalah rahmat bagi dirinya, begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali beban itu dia sanggup untuk menanggungnya, begitu. Jadi karena begini dia, kalau misalnya dia beban atau rahmat, kalau dia rahmat, ini akan menyebabkan wanita akan menjadi iri hati. Kenapa kok laki-laki saja jadi pemimpin, iya, tidak wanita? Karena melihat kepemimpinan itu adalah rahmat. Iya. Tapi kalau kepemimpinan itu adalah beban dan tanggung jawab, maka kata wanita bagus lah laki-laki yang mimpin itu. Berat iya kali tanggung jawab itu. Nah, jadi menariknya ketika itu dilihat sebagai kesempatan untuk mengumpul kekayaan, semua orang melihat bahwa dia mampu. Karena ini adalah peluang untuk memperkaya diri, bukan peluang untuk memakmurkan, iya, menjadi khalifah dan untuk beribadah. Iya. Tapi ketika itu adalah kesempatan untuk beribadah, menjadi khalifah dan memakmurkan, maka wanita akan mengatakan, udahlah, nampaknya laki-laki lah yang cocok untuk iya mengambil ini. Jadi memang selalu orang seperti yang saya kata Syekh Mutawalli Sa'rawi tadi mengira bahwa ayat ini adalah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan atau superioritas seorang lelaki, kaum lelaki terhadap wanita. Padahal tidak. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjelaskan tentang itu. Iya. Oleh karena itulah dalam dua ayat sebelum ini kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatamannaul fadla. Ya, tidak ada yang lebih di sini. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu dengan pengetahuannya yang azali dari dahulu menciptakan laki-laki itu sebagai sosok yang lebih kuat secara fisikal daripada wanita. Untuk mencari nafkah, apapun ceritanya, laki-laki itu jauh lebih kuat daripada seorang wanita secara kodrat, iya, begitu. Tapi walaupun rupanya kenyataan sekarang lebih banyak wanita kerja dari laki-laki, itu lain cerita. Saya melihat itu adalah keterpaksaan, Ustaz Zainal. Gitu. Kalau sekiranya ditanya wanita itu apakah mereka mau berdebu keluar begitu atau maunya shopping, pasti mereka akan menjawab mereka mau shopping. Kalau ditanya wanita itu pada kodratnya, mana yang Anda pilih? Anda bekerja di sawah atau Anda bersolek ke salon? Secara kodratnya dia pasti akan menjawab, dia akan berangkat ke salon, begitu. Tetapi bagi laki-laki itu akan sangat malu ketika dia duduk-duduk. Artinya laki-laki yang normal, begitu ya. Kalau kita tidak cerita tentang laki-laki begitu. Jadi ketika Allah berfirman selanjutnya ini, wabima anfaqu min amwalihim, ini menandakan bahwasanya laki-laki itu yang memberikan nafkah. Iya, jadi kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Bukan sebagai suatu rahmat yang, oh ya, aku menjadi pemimpin itu bukan enak gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi ketanggung jawab itulah yang harus di benar-benar dijaga, karena di dalam kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jazair itu disebutkan ada tiga tanggung jawab manusia. Pertama, iya, tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanggung jawab dia terhadap dirinya sendiri, dan yang ketiga adalah tanggung jawab dia kepada orang lain. Iya. Nah, tanggung jawab yang ketiga terhadap orang lain inilah termasuk kepada istri, kepada anak, dan itu tidak mudah. Begitu, itu tidak mudah. Makanya saya katakan tadi bahwa dia akan menjadi rahmat, akan menjadi sesuatu yang baik apabila laki-laki itu adalah laki-laki yang saleh, yang mampu menempatkan tanggung jawab itu sebagai sesuatu yang diakomodir dengan sedemikian rupa dan tidak menunjukkan superioritas dia sebagai laki-laki, tetapi akan menjadi bencana bagi wanita dan bagi bencana bagi dirinya sendiri. Dia akan menjadi bencana bagi diri sendiri dikala dia tidak bisa menjelaskan pada dirinya itu tentang bagaimana tanggung jawab itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, keluar dari rumah mencari nafkah, dan apabila itu tidak dia laksanakan, maka seakan-akan dia telah telah berdusta kepada tanggung jawab itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjelaskan tentang superioritas laki-laki terhadap wanita. Jadi banyak orang mengira bahwa ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan laki-laki terhadap wanita, padahal tidak demikian. Begitu, ya. Tidak demikian. Iya, makanya kita melihat di ayat ini fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, itu merupakan pujian terhadap perempuan setelah pujian terhadap laki-laki. Betul. Di sini bagaimana seorang wanita itu menjadi soleh, kunut, taat, kemudian menjaga yang ada di rumahnya karena dia yakin bahwa Allah menjaga dia. Ini kan merupakan pujian. Betul. Iya. Jadi ketika Allah berfirman hafizatun lil ghaib, itu kan menandakan suatu kesucian. Iya. Artinya Allah sangat memuji di sini wanita yang menjaga kesuciannya. Iya. Jadi hubungannya dengan qawwamuna la al-qawwamun, kata-kata qawwamun tadi itu bukan suami saja, artinya setiap laki-laki itu mempunyai tanggung jawab. Iya. Ketika ditinggalkan oleh suaminya, di situ ada saudaranya atau anaknya yang laki-laki itu yang menjaga kehormatan ketika suami itu tidak ada di tempat. Kan begitu. Iya. Jadi bukan kepada suami saja di sini. Makanya ketika orang memahami itu hanya suami saja, di sinilah terjadi sering pertengkaran jadinya, Ustaz Arifin. Iya, benar sekali. Maka suatu hal yang menarik dalam masalah gender ini, tidak saja kita yang di timur di Indonesia yang muslim ini, India yang Hindu pun melihat bahwa kesetaraan gender yang bablasan itu akhirnya merugikan. Tergambar pada kita bahwa rumah itu menjadi berbeda dengan kediaman. Apa bedanya? Rumah itu bangunan-bangunan yang megah tapi tidak memiliki ruh. Itu berbeda dengan kediaman di mana ada kata-kata diam. Dan Al-Qur'an mengatakan litas kunu ilaiha, wanita itu sebagai sakan, mendiamkan, dan rumah itu adalah kediaman. Artinya apa? Rumah yang jannat sur apa? Baiti jannati itu ada ruhnya. Yeah. Ada wanita yang menetap di situ yang mendiamkan laki-laki yang bergerak. Yeah. Nah, kalau misalnya laki perempuan bergerak, laki-laki bergerak, siapa yang mendiamkan? Maka itulah pada saat dua-duanya bergerak, maka rumah pada waktu itu sudah menjadi rumah, bukan kediaman lagi. Dan inilah apa benih-benih broken home yang akhirnya menjadi ciri-ciri masyarakat modern. Iya, jadi saya melihat di sini Ustaz, memang ada kebablasan dalam pemahaman kesetaraan gender itu. Seakan-akan kalau laki-laki boleh berbuat A, maka perempuan juga berbuat A. Artinya kalau laki-laki boleh jadi mengerjakan sesuatu keluar dari rumahnya 24 jam, maka wanita juga demikian. Begitu juga batasan aurat dan yang lain-lainnya. Padahal kalau kita melihat segala sesuatunya itu harus ditempatkan pada kodratnya. Laki-laki memiliki kodrat dan wanita juga memiliki kodrat, dan saling mengisi. Saling mitra. Bukan bersaing. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bagi laki-laki itu ada kelebihan dan bagi wanita itu juga ada kelebihan. Kelebihan terkadang ada satu yang kelebihan pada seorang wanita yang itu tidak dimiliki oleh lelaki. Contohnya sikap atau sifat lemah keibuan, lemah lembut. Ya, itu tidak dimiliki oleh laki, malah akan sangat lucu apabila laki-laki itu sangat lemah lembut begitu kan. Iya, makanya Sa Roy mengatakan wanita dan laki-laki itu kalau boleh diibaratkan bagaikan siang dan malam. Iya. Malam itu punya peran yang begitu besar. Di malam harilah kita tidur, itulah dia diam. Siang hari kita bergerak, itulah dia laki-laki. Jadi ketika dunia ini cuma siang saja bergerak dua-dua laki-laki dan perempuan, maka rumah itu tidak menjadi kediaman, akan letih rumah tangga yang demikian. Tapi begitu ada yang bergerak, ada yang diam, ada malam, ada siang, maka manusia itu bisa memiliki potensi yang cukup untuk bekerja karena dia sudah cukup istirahat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu atas standar yang itu apabila ditabrak, apabila dipungkiri, apabila diingkari standar-standar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi kekacauan itu. Itulah akan terjadi suatu hal yang merusak, ya. Bagaimana kita melihat dewasa ini, ya, ketika seorang lelaki seorang suami dan istri bekerja misalnya, maka siapa yang memelihara anaknya? Iya. Apakah anak kemudian diserahkan pendidikannya kepada pembantu? Iya, atau ada solusinya yang menarik, iya. Itu istri kedua mungkin. Jadi solusinya kalau misalnya ada istri kedua atau ketiga, maka anak akan terawat dengan baik. Nah, itulah mungkin solusi Islam ketika wanita karir begitu banyak, maka istri kedua dan ketiga adalah solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Tapi kalau orang tidak menerima masalah itu, Ustaz? Nah, itu ada, melanggar peraturan Tuhan tadi. Mesti kita cari kembali lain kan gitu. Kita kembali pada bahwa Tuhan itu memerintahkan, membuat aturan suka-suka dia. Karena kita bilang tadi kan kemitraan. Istilahnya kan begitu. Istri kedua ketiga kan mitra juga. Yeah. Tambah corporate kita bekerja, tambah mudah kita melakukan suatu kerja untuk goal-goal tertentu. Iya, tapi memang ini saya rasa kasuistik ya, sifatnya sangat individual begitu. Yeah. Artinya begini, bahwa mungkin ada orang yang bisa menerima itu, tetapi ada juga orang yang tidak bisa menerima hal itu. Iya, peraturan Tuhan harus diterima. Iya. Tapi begini, permasalahannya bukan, kita tidak mempermasalahkan tentang poligami itu sendiri, tapi itu adalah salah satu alternatif yang disampaikan Ustaz Zainal tadi untuk menjaga anak itu mungkin bisa sama istri kedua begitu kan. Ya, oke-oke saja apabila itu bisa diterima. Yang saya takutkan adalah malah menimbulkan kekacauan yang baru kan begitu akhirnya. Iya. Baik. Iya. Jadi di akhir ayat ini, ketika kita merasa khawatir sebagai seorang laki-laki itu terhadap sifat wanita itu yang dapat melawan kita, maka di sini Allah mengatakan fa'idhuhunna, berilah nasihat. Beri nasihat ini jangan ketika marah begitu kita beri nasihat. Yeah. Jadi lihat waktunya juga, disesuaikan timing dengan kondisi. Yeah. Timingnya itu ada waktunya. Terus itu wahjuruhunna fil madaji, pisahkan tempat tidurnya, bukan pisahkan kamar. Yeah. Atau bukan pisahkan rumah. Allah berfirman supaya kita itu kalau terjadi pertengkaran satu, pisahkan tempat tidurnya. Nah, gitu. Wadribuhunna, wadribuhunna di sini juga harus sesuaikan dengan hadis Rasul. Jangan sembarangan mukul. Kan gitu. Sedangkan mukul kepala itu kan sudah dilarang oleh sabda Rasulullah. Iya. Begitu. Karena apa? Urat saraf itu banyak sekali yang di urat apa di muka tersebut. Maka kalau terjadi pemukulan terus-menerus itu mungkin menyebabkan tidak akan normal lagi cara berpikirnya. Bisa ya? Parkinson dia ya, yeah. Muhammad Ali ya. Seperti Muhammad Ali itu kan. Fa in ata'nakum fala tabtaghu alaihina. Jadi ketika dia sudah menuruti suaminya, maka jangan suami ini harus diam saja, jangan cari gara-gara yang lain, nanti diungkit-ungkit lagi masa lalu begini, sehingga itulah yang mesti kita jaga sehingga jangan sampai terjadi. Jadi kalau sudah mentaati sudah, jangan diceritakan hal-hal yang lainnya. Itulah yang Allah sarankan kepada seluruh umat muslimin dan muslimat, bagi yang sudah bagi yang ingin menjaga keluarga besar tersebut. Karena innallaha kana aliyan kabira. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Artinya Allah lah yang berkuasa. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini dapat menyejukkan hati kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami dari tim Syafir Al-Azhar, tim terjemahan Syafir Al-Azhar. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Aryansa dan Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.